serwangi mripati ki ora bisa turu tansah kelingan siramu wong ayu kang dadi kepujaan. Sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwo rasane atiku sangsaya nelongso soy yo.